ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Di perjumpaan akhir kita yang lampau, kita sempat mengkaji beberapa kiat-kiat mengalam berkah, yakni pintu-pintu rezeki yang Allah hamparkan di atas dunia agar manusia bisa menggapai kemuliaan. Karena toh inti hidup pada akhirnya, kata ulama, ad-dunya maslahatul akhirat. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Sehingga kewajiban bagi kita untuk mengetahui bahwa dunia ini sarana, bukan tujuan. Salah sekali kalau kita menjadikan dunia sebagai tujuan, sehingga sebab dunia yang terlaknat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masuk kategori yang mal'unun fiha. Terlaknat pula semua yang di dalam dunia. Illa zikrullah wa mawala wa alim wa muta'alim. Ketika Rasul sabdakan ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat. Wa mal'unun fiha, terlaknat semua yang di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali zikir sama Allah. Makanya kalau gara-gara kerja kita enggak zikir, ya kerjaan terlaknat. Terlaknat kita kerja di atas dunia kalau cuma gara-gara kerjaan kita enggak sholat. Terlaknat ini kerjaan di atas dunia kalau gara-gara kerjaan kita putus silaturahim. Ya, enggak mungkinlah kita hidup kerja di sini terus selamanya tidak. Justru yang Allah inginkan, dimanapun kau berada, gapailah kemuliaan. Karena kalau kita mau belajar nikmat, bersyukur nikmat, banyak lihat ke bawah. Betapa banyak orang enggak memiliki sesuatu lebih mulia ibadahnya ketimbang kita. Ini menjadi kritikan kita dalam hidup kedepannya insyaAllah. Sehingga saat itu pun disampaikan kepada antum, yakni surat Hud ayat 3 yang begitu. وَاِنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. Allah mengetahui bahwa manusia itu tempatnya dosa. النَّاسُ مَكَانُ الْخَطَأِ وَالْخَطَأِ. Kata Rasulullah, manusia itu tempat salah dan dosa. Enggak ada orang yang enggak berdosa, pasti berdosa. Fitrah Rasul saja sebagai manusia tetap beristighfar 70 sampai 100 kali. Walaupun dikatakan beliau orang yang maksum. Orang yang maksum. Tapi kemaksuman beliau ini tidak membuat beliau enggan untuk beristighfar. Karena Allah perintahkan wa'anistaghfiru rabbakum, hendaklah kalian beristighfar, sifatnya am. Hadis yang memerintahkan hendaklah kalian beristighfar sifatnya umum. Pokoknya yang merasa manusia, wa anistaghfiru rabbakum, sembahlah Rabb kalian karena kalian tercipta. Kalau kalian tercipta, kalian punya pencipta. Minta ampun sama pencipta kalian. Artinya makhluk hidup yang bernama manusia harus beristighfar. Tsumma tubu ilaihi. Kemudian pahami istighfar yang kau ucapkan, karena istighfar itu asatal ghafara. yaitu talabul maghfirah, minta ampun sama Allah. Summa tubu ilaih, realisasikan dalam bentuk menangisi dosa di masa lalu. Karena Rasul mengatakan bahwa salah satu bentuk sukses di atas dunia ketika kau tangisi dosamu di masa lalu. Kalau orang masih tersenyum dengan dosa kemarin, akan berbuat kembali di akhir lusa nanti. Mulailah kita menangis. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan. Janji Allah tegas, yumatti'kum mata'an hasanan, kata Allah, akan kuberikan nikmat dengan nikmat yang memang dia hayalkan. Contohnya paling gampang saja. Setiap orang yang kerja di satu perusahaan, itu hayalan indahnya akhir bulan dan awal bulan. Ada gajian, ya. Seluruh orang menghayalkan kemuliaan di akhir bulan dan awal bulan. Sehingga seakan-akan dikumpulkan masalah, ntar deh akhir bulan, ntar deh insya Allah awal bulan, semua mengarah ke sana. Ini kan namanya hayalan kenikmatan. Allah yang mengatakan yumatti'kum mata'an hasanah, akan kurealisasikan nikmat yang kau hayalkan dengan nikmat yang benar. Selama kau tahu menggapai kemuliaan, istighfar, realisasikan tadi, buktikan dengan perbuatan bahwa kau tak mengulang kesalahan. Karena ketika kau menanti waktu akhir bulan, kau bekerja ya menunggu waktu datangnya akhir bulan, tapi kau kolaborasikan antara kerjaan dengan maksiat, berapa banyak ketika datang akhir bulan orang tidak merasakan nikmatnya gaji bulanan, keburu kepotong rumah sakit ya, kena kecelakaan, bayar ke bengkel mobil penyok ditabrak orang ya, atau terpaksa harus tetap membayar kreditan karena sudah dinanti oleh orang-orang orang dealer, walaupun motor mungkin hilang di parkiran, misal anak sakit nggak sembuh-sembuh, hilang hayalan. Orang menghayalkan saya pengen nabung sehari 5.000, nanti kalau ketemu Ramadan saya bukakan banyak, terus saya pengen beli baju, beli makanan enak buat buka puasa, dikumpulin 5.000 tiap hari. Tapi ketika dia mengumpulkan, dia berbuat maksiat. Maksiat banyak sekali ya. Dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat. Sehingga pada saat nanti dia ingin mengambil hasil dari celengannya, hilang. Tidak ada manfaat, entah hilang dicuri orang atau apa kebutuhan yang di luar dugaan. Masya Allah. Ibn Qayyim mengatakan justru maksiat yang kalian perbuat akan menyebabkan kalian rendah, hina, dan selalu merasa kekurangan. Maksiat yang selalu kalian lakukan akan membuat kalian merasa merasa rendah diri ya, kemudian hina, dan serta merasakan kekurangan. Itu terjadi. Berapa banyak orang yang berbuat maksiat, mungkin kacamata dunia dia berhasil, padahal hina dirinya. Ya, di hari-hari tuanya kelihatan aslinya. Wa'iyadzubillah wa na'udzubillah. Sementara orang-orang Islam yang mulia menjaga kemuliaan rezeki yang dia miliki, Allah akan berikan tatma'inul qulub, ketenangan hati. Ketenangan hatilah ini yang gak bisa dibeli oleh materi. Bagaimana cara menimbulkannya? Ya tentu Islam ajarkan. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanah ila ajalin musamma. Allah akan berikan nikmat dengan nikmat yang kalian hayalkan. Sampai kapan? Sampai batas waktu Allah tetapkan sendiri. Berarti enggak ada orang yang bisa menghilangkan kemuliaan tersebut kecuali izin Allah. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlan. Allah pasti berikan hasil pada setiap keutamaan yang manusia berada di atasnya. Berarti janji kemuliaan yang Allah janjikan kepada manusia datang ketika manusia istiqomah di atas sunnah. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Baru kemudian surat Nuh, An-Nuh ayat 10 hingga 12 hampir sama. Allah berfirman ketika Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya, "Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis sama'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Kata Nabi Nuh AS kepada umatnya, "Fakultu, telah kukatakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun sama Rabb kalian, innahu kana ghaffar." Karena sesungguhnya kalau minta ampun sama Allah enggak salah, karena Allah punya nama Ghaffar, yang Maha Pengampun. Kita minta ampun sama orang, urusan interaksi sosial sama manusia silakan, tapi kalau sama Allah, lain hal lagi. Kalau sama manusia kita berapi pelan, bahasa kita minta itu pelan ya, minta dimaafin, jaga sikap. Sekarang kita minta sama Allah, tolong lebih jaga sikap, pakai pakaian yang terbaik ya, dengan suara yang merendah di hadapan Allah, masih menyesal dengan perbuatan, Allah akan ampunkan. Maka dikatakan innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kalau di hadapan makhluk saja engkau merendah untuk dimaafkan, kenapa di hadapan Allah tidak? Coba mulai kau kritisi Allah segala-galanya. Mulailah rapikan diri kita untuk Allah. Karena dimanapun kita berada, atau pada akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kami milik Allah dan kembali kepada kau ya Allah. Yursilis sama'a alaikum midraran, bagaimana kamu enggak membaca kemuliaan yang Allah janjikan kepada manusia? Yursilis sama'a alaikum midraran, bahkan Allah lah yang mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat walaupun kau tidak pernah meminta hujan. Berkah didatangkan, hujan yang azim saja Allah berikan, apalagi urusan kecil, urusan hutang piutang ya, marah-marahan, gontok-gontokan, hujan yang besar Allah kirim walaupun tak diminta. Karena Allah tahu makhluk butuh air, barakah minas sama, berkah dari langit. Sekarang kalau ini berkah dari langit, bagaimana berkah bisa terrealisasi? Kritisi iman dan amal saleh. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang pernah disampaikan bahwa perintah Allah, "Wa law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau kita pengen merasakan rezeki yang Allah berikan itu berkah, berkah, maka kritisi iman, baguskan amal saleh. "Wa law anna ahlal qura amanu wattaqau," seandainya seluruh penduduk di atas negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, "la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh." Allah akan bukakan keberkahan yang banyak, padahal mulia cuma tidak berkah. Ini yang sering terjadi. Seperti orang menghayalkan begini, "Ustaz, ya Allah, anak pengen punya kerjaan, Ustaz." "Ya insyaallah. Soalnya ini punya hutang banyak di mana-mana, ya Allah. Kalau kita enggak kerja kan enggak punya penghasilan. Gimana mau bayar utang?" "Tiap hari sholat berdoa sama Allah. Ya Allah, berikanlah kami pekerjaan ya Allah. Mudah-mudahan kalau Engkau berikan hamba pekerjaan, dapat gaji bulanan, bisa bayar hutang. Amin ya Allah." Ya, karena memang mutlak fitrah dalil mengatakan alladzi anqadha dzuhrak wa rafa'na laka dzikra. Masalahmu yang berat memberatkan punggungmu, terangkatkan zikirmu kepada Allah. Ya. Sehingga dia minta mulia dari pengangguran menjadi orang yang sibuk dengan pekerjaan, berharap bisa bayar hutang. Tapi kalau dia enggak persiapkan kemuliaan dalam dirinya, pekerjaan enggak membuat dia mulia. Berapa banyak setelah orang setelah punya pekerjaan malah hutangnya berlipat ganda. Dulu waktu belum kerja ya sebatas utang di warung saja. Sekarang pas sudah kerja, utang warung lain, dealer lain ya, saudara, teman sekantor beda truk. Kemudian dia berpikir kemuliaan berikutnya, "Oh, mungkin karena belum berkeluarga. Jadi penghasilan enggak dimanage gitu." Dia berdoa, "Ya Allah, mudahkanlah jodoh untuk hamba ya Allah. Mudah-mudahan kalau hamba sudah punya jodoh, lebih bisa diatur keuangan hamba ya Allah." Ya, masyaallah. Wajar permintaan mulia kok. Betul memang. Ya kalau enggak kan kadang-kadang kita duit enggak nyampe ke rumah, muter di jalanan, enggak habis baru pulang ya. Berikanlah hamba jodoh ya Allah. Alhamdulillah. Warafa'na laka dzikra, diangkat masalah hidup, kesepiannya pun hilang, datang jodoh dalam kehidupannya. Tapi ternyata pas sudah punya istri, bukan kurang hutang, nambah istri demen hutang. Tidak ada kemuliaan yang bisa dihayalkan. Ternyata istri pun menjadi orang yang suka menghutang. Dan yang lebih lucunya lagi, waktu belum nikah musuhnya cuma dua, ya teman sekantor sama orang yang punya warung tadi. Sekarang pas dia nikah jadi tiga musuhnya. Istri sparring partner tiap pagi berkelahi, masya Allah. Tambah dosa. "Oh, mungkin belum punya anak." Kali kalau udah punya anak, bini lebih tenang, tinggal nak marah ya. Kita juga sibuk di luar, pulang tuh ya Allah paling nikmat kalau pulang itu kita ketemu sama anak. Makanya orang Arab kalau bilang anak tuh ya, anak yang pertama khususnya adalah ya rohi, ya rohi, ya rohi. Duhai ketentraman hati bu ya, ketentraman hati seorang bapak. Ya rohi, ya rohi. Ya Allah, berikanlah hamba anak yang banyakannya Allah, biar lebih tenang dari di rumah. Ya. Saya pun gampang pulang ke rumah. wa rafa'na laka dzikra. Diangkat itu masalah yang enggak punya anak jadi punya anak. Dia pikir mulia dengan punya anak, alhamdulillah. Tapi ternyata setelah dia punya anak banyak, apa yang disebut? Ya Allah, kalau bisa dimasukin lagi ke perutnya anak dulu. Ya ternyata hayalan tinggal hayalan. Kemuliaan yang seperti apa yang diharapkan? Toh kemuliaan Allah sudah berikan, tapi keberkahan tidak dia rasa. Ini ada yang salah. Ini ada yang salah. Karena mungkin kau tetap melakukan maksiat, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan dalam satu hadis riwayat Sunan At-Tirmidzi, beliau bersabda, "Inna ruhal kudus nafasa fi ra'i wa annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha." وجعل الحمي والهزن بالشك والسخر وجعل الروح والفراغ بالرضا واليقين. Rasulullah pernah bersabda dalam Sunan At-Tirmidzi mengatakan bahwa dulu Jibril pernah datang kepadaku meniupkan wahyu dalam dadaku. Wahyu yang pertama diucapkan ketika Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha." Asal kau tahu ya Muhammad, sesungguhnya Allah tidak mungkin wafatkan satu jiwa di atas dunia ini kecuali telah disempurnakan rezekinya. Tuh, Allah janji. Cuma kita seuzon sama Allah. Habis itu kalau kita gak miring dikit, gak lebih dapat satu. Dia pikir kalau dia kerja di satu perusahaan, maksimal rezeki di situ. Belum tentu. Kan sering diomongin. Tanya sama senior coba. Berapa banyak orang kerja di satu perusahaan 20-30 tahun di instansi tersebut malah punya rumah gara-gara warisan, gitu? Bukan gara-gara gaji bulanan. Ini kan bukti rezeki Allah yang atur. Berapa banyak orang kerja di satu instansi sekian puluh tahun punya mobil karena objekan sampingan di luar kantor, gitu? Ini kan rezeki di luar apa yang dihayalkan. Tolong jangan berpikir yang tidak-tidak. Habis kalau kita gak sedikit korupsi waktu, Ustaz, kurang penghasilan. Salah. Salah sekali. Justru Nabi mengatakan asyakku, asyakki wa syakhat. Keragu-raguan dan sikap buruk yang Allah murkai itu bisa menyebabkan dua sebab, alhammu wal huzn. Alhammu kegelisahan hidup, wal huznu kesedihan. Jadi jangan kau berpikir mulia dengan cara yang tidak mulia, karena global makna hal jazaul ihsan ila ihsan. Kalau kamu pengen dapat satu perbuatan yang Allah saksikan ihsan, caranya ya ihsan. Bagaimana kau menghayalkan kemuliaan dengan cara yang tidak baik? Oh, mimpi di siang bolong. Ya, kayak orang pengen masuk surga sementara jadi kolektor dosa. Ya enggak mungkin. Lawang Adam yang pernah di surga, keluar dari surga gara-gara satu dosa. Lah ini tiap hari bikin dosa mimpi ke surga. Ya enggak mungkin, gitu loh. Walaupun manusia enggak mungkin kalau enggak berdosa, makanya perintah dalam Islam istighfar. Ketika Nabi beristighfar 70 sampai 100 kali ditanya, "Ya Muhammad, apa yang kau lakukan dengan istighfarmu ya Muhammad?" "Li'anni basharun mislukum yura." Karena aku ini masuk manusia biasa seperti kalian, cuma aku dapat wahyu. Dilala wahyu didatangkan, Allah cuci, hapus dosaku yang dulu dan yang akan datang. Aku menjadi maksum. Tapi di luar itu, aku manusia biasa yang memiliki hawa nafsu. Aku manusia biasa yang memiliki hawa nafsu. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam pun mengatakan, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'amaratun bisu." Aku enggak pernah merasa suci, tidak pernah merasa suci. Inna nafsa la'amaratun bisu. Kenapa? Karena aku punya hawa nafsu, di mana hawa nafsuku ini menggiring aku pada perbuatan maksiat. Di mana hawa nafsuku menggiring aku pada perbuatan maksiat. Maka Nabi sebagai manusia biasa yang memiliki nafsu, maka beliau mengatakan, "Ana usolli wa ana arkut wa ana asumu wa ana uftir wa ana atazawwadun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Kalau enggak Allah maksumin, ya Nabi sebagai makhluk biasa. Karena aku juga sholat seperti kalian. Aku pun tidur. Aku berpuasa seperti kalian. Aku pun berbuka. Aku pun menikah seperti kalian. Kenapa Nabi punya nafsu? "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka kalau orang tidak mengikuti sunnahku, kata Rasulullah, bukan dari golonganku. Cuma ditegaskan doang kalau Nabi itu manusia biasa. Maka beliau beristighfar. Ya, jadi standar manusia itu pasti istighfar. Makanya kalau ada orang enggak istighfar dipertanyakan kemanusiaannya gitu. Oh, anu lupa istighfar nih hari tadi. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita tergolong orang yang gampang istighfar. Ya. Karena justru istighfar sumatubu ilaih, kita meminta ampun kemudian merealisasikannya, itu yang untung kita, bukan Allah. Allah janji yumati'kum mata'an hasanan ila ajali mustamma tadi. Allah akan buktikan nikmat yang kalian hayalkan dalam kehidupan jadi nikmat. Ini enggak, kadang-kadang orang istighfar senyum-senyum, ditanya, kenapa dia senyum? Ini hari Allah untung nih, Tad. Kenapa? Ana istighfar. Ya Allah, ente yang untung, bukan Allah. Kalau ente pengen dapat nikmat, ya istighfar sama Allah. Justru Allah berikan kemuliaan setiap yang kau inginkan dengan istighfar yang kau ucapkan. Ya, bukankah pernah disampaikan berapa macam kejadian ketika Nabi mengatakan bahwa lan yuhlikan nas hatta hatta yu'dhiru li nafsihi. Tidak akan pernah Allah binasakan manusia sampai mereka membinasakan jiwanya dengan dosa. Justru ujian yang berat dalam kehidupan seseorang itu karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ya, tapi jujur saja ya. Kalau memang orang berbuat dosa itu fitrah manusia. Kalau mau kembali mulia tanpa dosa, ya banyak istighfar sama Allah. Makanya tadi saya pagi ada kajian di lapas wanita di Tangerang. Ya Allah, pengurut dada saya, ya Allah, subhanallah. Ya, orang jahat ditangkap masuk bui, tapi gak ada fasilitas seperti antum begini, ya Allah. Quran pun dirobek-robek ya. Perempuan pakai jilbab tapi pakai celana pendek karena gak punya busana muslimah, gak diberikan fasilitas. Saya bengong aja ya Allah, menangis sendiri. Ini gimana orang mau mulia keluar dari penjara kalau fasilitas kemuliaan gak diadakan di sana? Lain sama tempat di mana kita kerja, mungkin tempat yang haram, tapi ada fasilitas yang mulia. Paling enggak antum masih bisa menyisihkan waktu untuk istighfar kepada Allah. Di lalas setahun, dua tahun yang akan datang, Allah muliakan antum dengan tempat yang mau dimulia. Ada kesempatan untuk bisa berbuat baik. Ini tidak, manusia enggak memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Lantas kebaikan apa yang mereka hayalkan? Hidup selalu dalam keadaan darurat. Bukankah kezaliman yang dipertontonkan di atas dunia? Ingin hasil maksimal dengan cara yang haram. Ya enggak mungkin. Subhanallah. Tegas Nabi mengatakan wujudil hammi wal huzn bisyaki wa syuhud. Maka kalau tindakan ragu-ragu mengambil sikap satu kemuliaan yang ingin kau tetapkan, ya, ya ini sholat ragu-ragu, berbuat baik ragu-ragu, perempuan menutup aurat kok ragu-ragu, hidupnya gelisah dan sedih selama-lamanya. Karena perbuatan ini yang Allah murkai, syaki wa syuhud. Allah murka sama mereka. Ini ngeyel sama Allah, ngeyel. Dia berbuat baik, setelah berbuat baik dia bermaksiat, kebaikan sebatas keperluan. Allah kirim. Padahal dijanjikan ar-rauh wal farah, ketentraman dan kebahagiaan yang kalian hayalkan dalam agama ini. Ar-rauh wal farah, ketentraman dan kebahagiaan ini bisa babi disebabkan dua hal. Ar-ridha wal yakin. Ketika engkau menjadi hamba Allah yang Allah ridai, engkau menjadi hamba Allah yang memang mengamalkan sesuatu dengan penuh keyakinan, ketentraman dan kebahagiaan yang semua manusia hayalkan dan kau menghayalkannya, Allah akan mudahkan datang dalam kehidupan. Manusia mana yang enggak mau tentram? Manusia mana yang enggak mau bahagia? Tapi enggak semua manusia mengerti cara mendapatkan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Ya, mungkin orang menganggap dengan keluar malam, ya, wisata kuliner, dugem dan lain sebagainya bahagia. Ya, kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang semu. Berapa banyak orang yang seperti itu, selesai acara mereka pun menjadi sedih kembali. Tapi kalau kebahagiaan yang abadi, ketika kita mengetahui hidup ini dipantau oleh Allah. Hidup ini bukan sebatas keperluan, bukan dosa, tobat, bukan. Ya, apalagi dia berbuat dosa dengan sengaja. Bertobat pun dengan sengaja. Ini mengkolaborasikan kebaikan dengan perbuatan maksiat. Resikonya dua tadi, hammi wal husn. Jiwanya pasti gelisah. Labil saja. Lawang sudah dapat kemuliaan, punya pekerjaan, orang kerja itu mulia loh. Apalagi orang laki kalau kerja mulia sekali. Karena dengan bekerja dia dapat hasil. Kalau dia memberikan nafkah, bukankah nafkah seorang laki-laki kepada keluarganya itu lebih berharga ketimbang sedekah untuk perang bersama Nabi? Masya Allah. Tapi kerjaan gak bikin dia bahagia. menikah, masya Allah, berumah tangga itu kemuliaan, bisa menghilangkan satu perzinahan di atas dunia, masya Allah. Tapi pernikahan nggak membuat dia bahagia. Seperti malah ketika dia belum kerja sama ketika dia belum menikah dengan sudah menikah, bedanya jauh sekali. Dulu sebelum dia menikah itu mukanya ceria, tapi setelah menikah mukanya kayak suntuk saja. Kenapa? Anaknya kerja di bagian penjinak bom, dan telat berantem, nggak pulang, ribut, nggak kerja, diomelin, bingung, masya Allah. Hidupnya tegang, hilang kemuliaan. Punya anak pun sama, Nabi sampai mengatakan tazawwadul wadudul wadud, tapi ini mungkin sirup dikumul umam yawmal kiamah. Suruh nikah sama perempuan yang banyak anak, banyakin anak. Aku akan bahagia dengan banyaknya umat. Udah dapat bocoran sama Nabi, salah satu bentuk kebahagiaan yang Nabi janjikan kepada manusia adalah ketika melihat umatnya diperbanyak di akhirat nanti. Berarti kan punya anak banyak mulia. Tapi berapa banyak orang yang punya anak menjadi pusing, bahkan melakukan yang haram dengan tenang-tenang saja sebab anak menanti nafkah di rumah dengan alasan yang halal sulit, yang haram sulit, apalagi yang halal. Padahal janji sudah jelas, orang yang mau bertawakal kepada Allah rezeki cukup sama dia. Cuma karena dia enggak kenal Allah, dia seuzon sama Allah. Dia gapai kemuliaan dunia dengan cara dia, yang haram yang halal pun diambil tapi pengen maksimal hidup, ya enggak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin. Kemudian ada lagi surat Hud ayat 52. Ketika Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Allah berfirman, hampir sama maknanya cuma lebih lebar saja. Ketika Nabi Hud ini bersabda kepada kaumnya, "Wa ya qaumi, hai kaumku, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun sama Rabb kalian." Kenapa Rabb? Rabb Yarubu yang mencipta dengan proses. Allah tahu orang sekarang tobat besok maksiat. Ya proses, enggak bisa langsung maksimal. Ya kita tahu ini haram, cuma kan enggak bisa langsung keluar begitu saja. Ada proses. Ya selama memang kita beristighfar, Allah ampunkan kita insyaAllah. Ya, istaghfiru rabbakum, thumma tubu ilaih. Dan biasakan kalau kamu sudah beristighfar, kamu tobat kepada Allah. Dampak yang paling baik kita hut apa? Jangankan yang kecil, yang besar. Yursilis sama'a alaikum midraran. Karena istighfar dan tobatmu kepada Allah, yang berat jadi ringan. Bahkan Allah akan giring awan ya, yang berat dan besar di atas langit sana, itu dengan turunnya hujan yang banyak. Yang giring orang mah enak kesentuh, awan kan cuma apa, kumpulan uap. Enggak ada yang bisa nyentuh kecuali Allah. Angin siapa, mulut siapa yang meniup angin sekencang itu? Lah Allah yang atur. Yang sulit saja Allah permudah. Yursilis sama'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah pun menambahkan kekuatan dalam kekuatanmu. Wala tatawallaw mujrimin. Oleh karena itu jangan kamu berpaling dengan berbuat dosa. Ternyata kekuatan mental ya, kekuatan jiwa, kekuatan fisik itu harus dibarengi dengan ibadah. Allah yang memberikan kekuatan. Berapa banyak orang yang mungkin fisiknya kuat, agamanya rusak, lemah. Lemah sekali. Bertindak dengan penuh keraguan-keraguan, menentukan sikap pun bingung. Allah Karim. Ya, masya Allah. Ini sangat disayangkan sekali. Islam menginginkan kemuliaan yang jelas dengan mengedepankan istighfar, dengan contoh ketiga Nabi tadi, bahwa istighfar itu kekuatan yang teramat sangat di atas dunia ini buat manusia yang beragama Islam. Kalau kamu seorang Muslim, Allah akan mengatakan wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum. Allah akan tambah kekuatan yang kau miliki dengan kekuatan yang lebih dengan istighfarmu. Makanya kita kalau udah lemah ya, kadang-kadang futur kita ya, suka merasa boring dengan perbuatan baik. Antum yang tadinya rajin ngaji, tentunya ngedrop gitu. Ya Allah, malas aja ngaji. Quran juga gak disenggol, silaturahim pun malas ya. Berkata pun gak ada lagi kemuliaan lagi, itu futur namanya. Yang merasa boring, bosan. Nah, ini perintahnya istighfar. Mulailah dia beristighfar. Kemudian diperintahkan untuk banyak bersilaturahim ke orang-orang yang lebih rendah dari hidupnya, lihat. Ya, atau datang ke panti-panti jompo, atau datang ke orang-orang yang cacat, lihat-lihat. Berapa banyak orang yang enggak sempurna, sesempurna kita malah ibadahnya bagus. Kok kita yang sempurna malah enggak bagus ibadahnya? Untuk mengukur diri. Bahwa ternyata betapa banyak nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan, tapi dia tidak mengerti kenikmatan tersebut untuk dimanfaatkan oleh dirinya. Subhanallah. Ya. Jadi jelas sekali bahwa ternyata istighfar merupakan kemuliaan. Ya. Akhir, insyaAllah mudah-mudahan yang disampaikan berfaedah. Ini ada pertanyaan yang cukup banyak, saya harus jawab pertanyaan ini. Ya. Akhirul da'wah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, apa yang harus dilakukan bila sedang sholat HP berdering? Apabila deringnya lagu-lagu pop? Apabila mematikan HP ketika sholat membatalkan sholat? Yang pertama, ya, sebagai seorang makmum harus taat dengan imam, karena imam dipilih untuk diikuti. Dan imam mengatakan lurus rapatkan sholat, ya, matikan alat komunikasi. Tolong itu mulai. Ya, insyaallah kalau yang terbiasa akan paham. Tapi kan anak masbuk kan, nggak dengar imam ngomong begitu masuk rakaat yang berikutnya atau apa ya? Iya alasannya. Sekarang bagaimana saat ketika anak lagi sholat di tengah sholat ini lagu pop bunyi, gitu ya, lagu pop apalah, pokoknya walhasil mengganggu orang sholat. Nah ini masuk bab usulul fiqh yang mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah sesuatu yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kewajibannya. Ya, makanya kalau antum pegang mic, ya pegang HP, ini berbunyi, antum sholat, ya, antum kan matikan. Ya, disamakan dengan sesuatu yang berbahaya di hadapan antum. Antum lagi sholat ada ular. Yang satu bilang, ana sih tetap konsen, tak salah kecatek ente. Parah mirip kita mau ular gana ya. Asal matiin, ente sholat lagi. Maksudnya. Nah, lain sama sholat sunnah pun lebih. Kalau sholat sunnah lebih, antum lagi sholat sunnah, ada apa tamu mengucap salam, assalamualaikum, ukur menjawab salam tamu itu hukumnya apa? Wajib kifayah. Sholat yang anda lakukan sunnah, maka yang wajib lebih dikedepankan ketimbang yang sunnah. Itulah indahnya agama. Ya, makanya ini pelajaran nih buat kita semua dimanapun kita berada, ya. Kalau seandainya ada sesuatu yang mengganggu ibadah kita, dan ulama fasih itu cegah kerusakannya, ya, tidak ada masalah. Dan tidak membatalkan. Bagaimana dengan kaitan hadis yang mengatakan gerakan sengaja lebih dari 3 kali, Ustaz, ya, itu pendapat ulama, ya, untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, makanya istiqdah 13 sholat ini penting sekali. Persiapan sebelum sholat itu penting sekali, ya, Allah. Ya, kita kalau mau ketemu sama orang saja sampai persiapannya. Ya, tolong nanti jangan bersih, ya, pakai gladi resik lagi. Ya. Kenapa sama Allah kita tidak istiqdahkan seperti itu? Allah Alhamdulillah. Bagaimana hukumnya menyakiti perasaan hati seorang muslim? Iya, haram. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama? Orang Islam yang paling utama adalah orang Islam yang paling bisa menjaga orang Islam lain dari kejahatan mulut dan tangannya. Ya, makanya saya enggak ngerti kalau ada orang Islam menyakiti orang Islam dengan sesuatu sikap yang tanpa alasan, bunuh diri, ya, saling tuding, saling menyakiti, menghina pemerintah dari pinggir jalan. Bukankah Nabi mengatakan, "Fa inna dima'ahum," darahnya tidak boleh ditumpahkan. "Wa amwaluhum," hartanya enggak boleh dijarah. "Wa aradhuhum," kehormatannya jangan dihina. Makanya kita ngomongin orang itu kan penghormatan yang kita injak-injak, kan? Kita maki-maki dari pinggir jalan, padahal kita ikut-ikutan. Parah. Gak boleh orang Islam, gak boleh begitu. Ya. Ini bagaimana tentang kejadian Ahmadiyah yang jadi ribu saling bunuh. Ya inilah pelajaran bagi kita. Ya. Ketika pemerintah dalam bertindak ragu-ragu, yang ada gelisah dan kesedihan. Itu yang sering terjadi. Makanya kita berdoa, semoga aparat cepat bertindak. Ya. Aparat cepat bertindak. Karena ternyata enggak semua orang paham tentang Ahmadiyah. Ya, kemarin saya bicara di Puskesmas Jakarta. Saya enggak tahu, saya katakan Ahmadiyah kafir mutlak ini selesai gitu ya. Nah, setelah itu silakan yang mau bertanya, ada seorang ibu pakai jilbab nangis. "Ustaz, jaga mulut antum, Ustaz. Saya Ahmadiyah." "Syahadat saya sama dengan antum, Ustaz. Quran saya pun sama dengan antum." Ah, saya baru dengar dari ibu sendiri nih. Soalnya lebih dari sekian ratus orang Ahmadiyah mengatakan tidak seperti ibu. Saya yakin kalau Ahmadiyah seperti yang ibu ucapkan, dia seorang muslim, syahadat sama Tuhan, sama Quran, sama. Tapi bukan Indonesia saja yang menghujat Ahmadiyah. Dunia pun mengatakan kafirnya Ahmadiyah karena mereka mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Atau mungkin Ahmadiyah pecah di dalamnya. Wallahu a'lam. Ya, makanya yang paling bahaya kita enggak boleh berdebat kusir. Ya, jelas keharaman Ahmadiyah, tapi kita harus memahami supaya jangan taklid akma itu ikutan dalam berdebat. Ya, apalagi sampai diekspos di TV. Akhirnya jadi besar mereka. Ketika dia antum berdebat sama mereka, antum enggak memiliki dalil, itu menambah semangat mereka untuk menjadi Ahmadiyah sejati. Antum dibalikin, antum enggak usah ngomong, ada kan? Kalau kan betul anak, akhirnya begitu. Ya, makanya hati-hati. Ya, billahi wa ta'ala. Ya. Kita teman apa kata teman saya kerja di bank haram. Saya kerja itu ibadah. Mohon penjelasannya. Iya, kerja adalah ibadah di tempat yang tidak diharamkan oleh Allah. Ya, nah, buat di tempat yang diharamkan, yang wajib kita untuk menghindari keharamannya. Nah, buat yang sudah mampu ya silakan. Buat yang belum mampu baik dengan istighfar. Semoga Allah ampunkan kalian ya. Tapi saya bertemu dengan beberapa teman juga yang kerja di bank konvensional. Ya, ketika salah seorang senior presiden direktur LSD di bank-bank ini, bank-bank yang konvensional ya, dia berkata, Ustaz Subhan, anak setelah tahu hukum ini haram, anak pengen jadi petani aja. Bilang salah ya deh. Allah muliakan anda sebagai orang seorang accounting. Terus sekarang anak mau jadi petani, ya salah. Bukan sawa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah telah berikan keutamaan kepada setiap keutamaan seseorang. Gitulah. Kenapa anda enggak Islamkan saja sih bidang anda? Lawang tiga orang yang seperti anda bisa membuat mulia besar perusahaan tersebut. Sekarang saya kenal lebih dari 50 orang seperti anda. Kenapa anda tidak Islamkan yang anda miliki sekarang? Indonesia butuh bank-bank yang benar-benar Islami. Anda sudah mengerti keharamannya, jelaskan kepada ustaz dan lain sebagainya keharaman yang seperti apa gitulah. Karena yang lebih mengerti perbankan anda, coba buat kotak bikin sesuatu yang Islami. Saya yakin orang-orang Islam akan menarik uangnya dari bank-bank konvensional balik ke anda. Bukan seorang yang profesional di bidang perbankan malah jadi petani. Salah sekali. Islamkan bidang anda, itu yang paling mulia. Bukan menghindari kemuliaan yang telah Allah janjikan dalam kehidupannya. Apa hikmah dari kejadian di Timur Tengah saat ini? Itulah bentuk fitnah khawarij. Ya. Ketika orang tidak taat pada aturan dan pemerintah, sporadis bertindak mengatasnamakan rakyat dan agama, ini berbahaya sekali. Ya. Soalnya Nabi memerintahkan wa in ta'amaru alaikum 'abdan habasiyan, sekalipun budak Habsyi yang memimpin kamu, taat itu lebih mulia. Bukan malah menghina, mencaci pemerintah dari pinggir jalan. Khawatirnya orang yang jahil mendengar informasi keburukannya saja tentang pemerintah. Padahal pemerintah tidak semuanya buruk, kebaikannya antum merasakan kebaikan, bahkan kita yang menghinakan diri kita. Kita orang mampu, masih mau makan subsidi, hina tidak? Kalau anda tidak mampu, pemerintah mengatakan ini jatah si miskin subsidi. Yang kaya, tolong jangan pakai perasaan saja. Anda sudah kaya, kok masih pakai premium, gak pertama? Itu kan untuk orang miskin. Yang miskin silakan pakai premium 4.500 gitu. Yang kira-kira gak miskin, jangan. Kalau si miskin jatahnya diambil, lantas si miskin nyolong, jangan disalahkan. Negeri ini gak bakal maju kalau setiap orang berpikir bagaimana cara mengambil. Cobalah mulai berpikir bagaimana cara memberi. Itu kemuliaan. Sebagai anak bangsa kita berkarya untuk negeri ini, insya Allah. Ya, Allah Allah. Jadi ketika kita menentang kemuliaan yang diajarkan pemerintah, timbul kerusakan. Apa Ustaz, anak mau tanya, anak punya adik laki mau nikah dan memperkenalkan perempuan calon saya, dan saya tidak setuju karena tidak berjilbab. Mau saya calonnya yang berjilbab dan anak gak setuju, apakah tidak anak salah? Wallahu a'lam salah atau tidak. Anda tanya dulu dengan perempuan tadi, kalau seandainya menikah mau enggak pakai jilbab? Karena banyak juga orang yang bersembunyi di balik jilbab, berarti lain lagi maknanya, ya. Ya, siapapun dia, yang penting dia mau berbuat baik. Karena berapa banyak orang yang enggak pakai jilbab ketika menikah menjadi lebih mulia ketimbang orang yang tadinya berjilbab. Wallahu a'lam, ya. Jadi jangan lihat dari casingnya saja, mungkin dia enggak pakai jilbab karena belum tahu hukum, ya. Mudah-mudahan setelah menikah dipimpin sama adik antum dia mulia insyaallah. Assalamualaikum, apa hukum uang riba digunakan untuk kegiatan sosial dan dakwah? Haram untuk dakwah. Tapi sosial yang sifatnya umum, WC umum, jembatan, silakan. Silakan saja. Yang dipakai untuk fasilitas umum, silakan. Nah, mungkin melalui antum bisa ditarik bunga-bunga di bank. Manfaatin buat bikin WC umum di kampung-kampung, jembatan, dan lain sebagainya. Total, insya Allah ada kemuliaannya. Bagaimana cara beristighfar 71 kali, apa ada waktu atau tata cara tertentu? Waktunya bebas. Antum baca zikir pagi petang itu sudah sering disampaikan di luar kepada astagfirullahaladzim wa'atubu ilaihi, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa'atubu ilaihi, atau istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau istighfarnya Nabi Yusuf, Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tapi untuk yang 70 sampai 100 kami mengajarkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan kita sampaikan berfaedah ya buat anak pribadi, buat antum-antum sekalian. Minta maaf buat kekurangan, kesempurnaan yang memiliki Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.